number of Victoria. Mengapa mati ada perang yang harusnya tinggal cerita. Apakah nurani tak pergi dan putihnya hati tak mampu hapuskan gelap.